Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih mempertemukan kita melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita saling bersua, sama-sama kita saling belajar Al-Quran, sama-sama kita berusaha untuk mendalami kandungan-kandungan Al-Quran dengan tujuan agar kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Para pendengar yang kami hormati, pembahasan kita pada hari ini sudah sampai kepada ayat 56 dari surat Yusuf yang masih menceritakan tentang seputar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayatnya berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu birahmatina man nasya'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan salah satu gambaran dan juga sekaligus pesan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bekerja keras di dalam kehidupannya, bagi orang-orang yang selalu optimis untuk tetap berbuat kebaikan di dalam kesehariannya, maka orang tersebut pasti akan memperoleh keredaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kesuksesan di dalam kehidupannya. Wa kadzalika, setelah apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salam, setelah mengalami penderitaan yang cukup begitu berat, harus merasakan nama baiknya tercemar, dimasukkan ke dalam penjara tanpa melakukan tindakan kriminal apapun, dan kemudian dikhianati oleh teman sepenjaranya karena tidak menceritakan menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin pada saat itu, sehingga akhirnya tetap di dalam penjara. Tetapi semua ini dihadapi dengan penuh ketabahan dan juga rasa keyakinan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hasilnya digambarkan oleh Allah wa kadzalika. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika Allah memakai isim isyarat menunjukkan kata tunjuk yang jauh itu kadzalika atau tilka, itu artinya menunjukkan atau menggambarkan suatu kejadian yang besar. Apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf setelah mengalami berbagai penderitaan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di makanna li Yusufa, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di atas permukaan bumi ini. Kami berikan kemuliaan setelah mengalami penderitaan, dan kami akan berikan apapun, haitsu yasha, apapun yang dia inginkan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu Allah curahkan kepada orang-orang yang selalu mengusahakan kebaikan di dalam kehidupannya. Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi satu pelajaran sekaligus pesan penting kepada kita bahwa orang-orang yang berbuat baik tidak akan pernah terlantar di dalam kehidupannya, walaupun terkadang dia harus mengalami fase-fase dan proses kehidupan yang dia harus jalani dengan begitu beratnya. Tetapi pasti endingnya adalah ending yang happy ending atau akhir kehidupan yang berbahagia sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Makkanna li Yusufa, ya. Di dalam kehidupan ini kita terkadang karena pengaruh hawa nafsu, karena rasa keraguan yang menyusup ke dalam relung-relung jiwa kita, karena bisikan syaitan, akhirnya kita terlalu banyak pertimbangan dan meragukan peran-peran dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang berat untuk memberikan sesuatu karena berpikir apa yang akan aku miliki lagi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh kebutuhan kita tanpa harus kita ragukan. Di dalam kehidupan ini kita terkadang mempertanyakan kebaikan yang akan kita lakukan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya yang begitu agung sudah mengatakan bahwa inna La nudi'u ajral muhsinin. Tidak akan pernah kami menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Inilah yang harus kita tanamkan. Kita harus memulai dari rasa keyakinan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pemberi kehidupan dan Allah yang menanggung segala kebutuhan kita. Oleh karena itu jangan pernah meragukan peran Allah di dalam kehidupan, karena dengan begitu maka syaitan akan mampu menyusupi relung-relung jiwa kita, membuat gerak kita menjadi terbatas, dan akhirnya hidup kita hanya menjadi hidup-hidup yang penuh dengan beban-beban di dalam menjalaninya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Janal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa berbuat baiklah karena tiada kata menyesal bagi orang yang telah berbuat baik. Di sini juga kita menemukan di ayat 56 dari surat Yusuf ini, skenario Allah itu baik. Skenario ini dalam bahasa agamanya bisa disebut dengan takdir. Takdir Allah itu baik atau buruk? Benar, Allah memiliki takdir baik dan buruk. Takdir baik itu ya menurut versi kita, dan takdir buruk itu menurut versi kita. Yang buruk sebagaimana dikisahkan pada Nabi Yusuf ini dan telah terangkan oleh Ustaz Perdana, dimasukkan Yusuf ke dalam sumur, dijauhkan dia dari orang tuanya, dari ayahnya yang tercinta, itu adalah buruk menurut kita. Tetapi takdir Allah itu tetap baik walaupun itu buruk menurut kita. Nabi Yusuf tidak berbuat salah dipenjarakan, itu adalah buruk menurut kacamata manusia, tetapi tetap baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yusuf digoda oleh istri pejabat, lebih tepatnya ibu angkatnya, dan dia tidak tergoda, itu adalah musibah, takdir buruk menurut kita, tetapi itu adalah tetap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan memang ada takdir buruk menurut kacamata manusia, tetapi apabila dia bersabar ketika takdir itu menimpa dia, maka berubahlah yang buruk itu menjadi baik. Atau kata Ustaz Perdana sebelumnya, apabila dia menikmati takdir yang menurut kacamata manusia, quote and quote itu menurut kacamata manusia adalah buruk, dia bersabar dalam hal itu, maka sebenarnya itu adalah membahagiakan, bukan saja sekedar baik tapi membahagiakan. Karena apa? Man sabara zafira. Orang yang sabar itu adalah orang yang bahagia. Orang yang sabar itu adalah orang yang beruntung. Nah, di sini disemukan skenario Allah itu baik. Itu yang pertama. Ditegaskan lagi apa? Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man yasha man nasha nusibu musibah nusibu asaba yusibu musibah. Musibah itu artinya apa? Mengena. Jadi musibah itu pasti, namanya musibah, dan musibah yang pasti itu tidak notabenenya negatif. Musibah yang negatif itu tidak notabenenya harus pahit. Karena apa? Nusibu birahmatina man nasya. Ada musibah baik yang itu merupakan rahmat, ada musibah negatif yang apabila kita kita bersikap positif itu juga adalah baik karena tidak lepas dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, beruntunglah kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita karena kita beriman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah dan hari akhirat merupakan kata kunci sehingga skenario Allah yang menimpa diri kita, baik dalam hal ini masih sakit mungkin, dalam keadaan sakarat pada keluarga kita, dalam keadaan ekonomi murat-marit karena biaya yang begitu banyak menyekolahkan anak, dalam keadaan yang bagaimana kondisi musibah, kecelakaan atau meninggal saudara dekat kita, selama kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakinlah bahwa skenario Allah itu baik, dan berbahagialah. Karena apa? Karena kita masih memiliki Allah dan kita masih meyakininya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihi dan Menyayangi. Ya, para pendengar rahimakumullah, beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Al-Quran yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, ayat 56 ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan kita saat sekarang ini. Bagaimana di dalam kehidupan ini salah satu kunci utamanya adalah untuk bahagia, untuk sukses, maka yang diperlukan adalah tetap berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak dengan menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kejahatan dan dosa, dan berusaha untuk selalu menjadi hamba-hamba yang taat, yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak tantangan kehidupan yang kita hadapi, berbagai macam kemewahan hidup dan kesenangan hidup yang mampu melalaikan, sehingga akhirnya semakin lama jiwa kita semakin terkikis, keimanan kita semakin lama semakin menipis, sehingga keyakinan kita bahwa melaksanakan perintah Allah adalah merupakan suatu hal yang terbaik yang harus kita lakukan, berganti menjadi keraguan-raguan kita untuk melakukan, untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perbaiki, bahwa apapun ceritanya, yang terbaik adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kebaikan yang Allah ajarkan, berbuat baik, senyum, berlaku jujur, tidak menyakiti orang lain, itu semua adalah perangkat-perangkat yang Allah persiapkan kepada kita agar mampu menopang kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih bahagia dan jauh lebih bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi masyarakat kita. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita ajarkan, ini yang harus kita yakini dengan sebaik-baiknya, bahwa apapun ceritanya, hidup ini tetap memerlukan kebaikan, bahkan kebaikanlah yang menopang kehidupan ini untuk tetap eksis di dalam dalam kesehariannya. Sedangkan ketika kita keluar daripada kebenaran komitmen untuk melakukan kejahatan, hasil yang buruk serta keburukan-keburukan dan musibah yang akan menimpa kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dan tetap memberikan inspirasi kepada kita bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang besar di dalam catatan sejarah. Siapapun di dalam kehidupan ini yang selalu berusaha tampil menjadi pekerja-pekerja keras adalah orang yang selalu diingat, walaupun tidak mesti tertera di dalam buku-buku sejarah, tetapi tetap berada di dalam kemuliaan hati orang-orang yang selalu mengingatnya. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan, dan tetap menjadi Muslim yang tetap berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca dan mencoba untuk menggali inspirasi-inspirasi yang terkandung di dalam pesan-pesan Al-Quran. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.